Bismillahirrahmanirrahim. Yang hafal dua hadis, membaca dua hadis. Satu hadis baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullah ta'alai. Bab fadli Makkah wa bunyaniha. Bab tentang keutamaan Makkah dan bangunan-bangunannya. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa il ja'alna, dan ingatlah tatkala kami menjadikan al-baita, disinilah Ka'bah, baitillahil haram, yang menjadikan Ka'bah mathabatan linnas, bertemunya, tempat bertemunya manusia, berkumpulnya manusia, kaum muslimin berkumpul di sana. Wa amna, dan aman. Ibrahim AS berdoa kepada Allah, inna Ibrahim harrama Makkah wa ta'alaha, wa inni haramtul Madinah kama da'a Ibrahim Makkah. Ibrahim mengharamkan Makkah dan mendoakan padanya. Doa Nabi Ibrahim agar dijadikan Makkah termasuk negara yang tenang dan juga barokah fi muddiha wa sa'iha, barokah dalam mud, satu mud, dan juga nam sa'nya, artinya adalah takaran atau timbangannya. Oleh itulah Rasulullah SAW mengharamkan juga yang ada di Madinah. La tultaqat waqatatuha, tidak boleh diambil barang temuan illa al-munsyid, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan barang hilang. Kalau tak tahu sejarah Tuhan, dan juga tidak dipotong pohonnya, dan juga tidak diburu hewannya. Hal berkaitan dengan ini ada batasan-batasannya di sana. Pemerintah sudah memberikan batasan, ini tanda-tanda khusus. Oleh itulah kalian lihat bagaimana banyaknya burung merpati. Itu Allah alam berapa jumlahnya itu. Di Madinah ataupun di Makkah. Tidak boleh juga kita menghalau. Orang Jawa bilang gurai. Nah, merpati seperti anak kecil. Tidak boleh. kecuali al-idkhir, sejenis rumput yang digunakan untuk rumah ataupun untuk nanti kematian ketika tidak ada kain, mesti ditutup dengan pakai idkhir. Allah jadikan betul-betul aman. Dulu pernah kejadian orang-orang Syiah demo, langsung ditangkapi oleh pemerintah Saudi. Orang Syiah berusaha untuk menghancurkan dua kota ini, Makkah dan Madinah. Bahkan pemimpin-pemimpin mereka mengatakan wa natrukuha ilal qawaid, dan kita tidak akan meninggalkan kecuali hanya sekedar pondasi. Ya, akan dihancurkan. Bahkan dulu pernah juga diambil orang Syiah Hajar Aswad, diambil orang Syiah dan dipecahkannya. Alhamdulillah bisa berhasil direbut kembali dan diletakkan ke Ka'bah. Tapi itu pun sudah polesan, saya sudah pecah. Nah, mereka menginginkan agar kiblat diarahkan ke Karbala, tempat terbunuhnya Husain bin Talib yang ada di Kufah sana di Irak. Jadi kiblatnya akan berubah. Ini apa yang mereka dengung-dengungkan. Orang Syiah bahkan mengatakan seluruh dunia ini najis kecuali tanah Karbala. Tak heran kalau orang Syiah kalau salat terkadang bawa batu, bawa tanah, bungkusan tanah digunakan untuk sujud bagian keningnya saja. Padahal Rasulullah nyatakan junyal li al-ard masjidan wa tahura, jadikan dunia itu yaitu bumi masjidan wa tahura, untuk masjid tahura. Namun di sana ada pengecualian ilal hammam wal makbarah, kecuali WC dan kuburan. Itu yang tidak boleh digunakan untuk sholat, kecuali sholat jenazah. Tidak boleh digunakan. Nah, jadi untuk bersuci, tayamum. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah maqam Ibrahim. Di sini bukan makam, yaitu kuburan. Orang Indonesia kuburan dinamakan dengan makam. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim tatkala membangun Ka'bah. Jadikan tempat untuk salat. Wahidana, dan kami perintahkan itu Allah, ila Ibrahim wa Ismail, kepada Ibrahim dan Ismail, antahira, untuk keduanya membersihkan baiti, rumahku. Di sini adalah Ka'bah dan masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan selain bagi kita untuk menjaga kebersihannya. Oleh itulah hadis Anas bin Malik, tatkala ada seorang yang kencing di pojokan masjid, berjazaru, mereka mencercanya. Sallallahu alaihi wasallam da'u. Falamma qada baulah amara bi dhunubi min ma fahriqu alaihi. Ketika selesai dari kencingnya, Rasulullah merintahkan agar mengambil satu gayung dari air, kemudian menuangkan di atas kencing tersebut. Terakhir sebutkan juga imra'ah sauda allati takum fil masjid, perempuan yang kulitnya hitam yang biasa membersihkan masjid. Tatkala meninggal, faqadah Rasulullah SAW, Rasulullah merasa kehilangan, menanyakan kepada para sahabat, di manakah perempuan tersebut? Qalu qad matat, mereka mengatakan sudah mati. Afala tukhbiruna, kenapa kan tidak memberitahu kepada kami? Kaannahum saghharu amraha, seakan-akan mereka itu menganggap remeh perkaranya, cuma perempuan kulitnya hitam membersihkan masjid, dianggap remeh Rasulullah mengatakan duluni ala kubriha, tunjukkan kepada saya mana kuburannya. Madalluha, madalluha, nah, ditunjukkan kuburannya. Fasalla alaiha, Rasulullah menyalatkan di atasnya. Salat jenazah. Dari sinilah bahwa orang-orang yang berupaya untuk membersihkan masjid tentunya mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara perintah Allah adalah ibadah. Ismun jami' li kulli ma hibbu Allah yardah min al-aqwali wal afal adh-dhahirah al-batinah. Semua nama yang mencakup perkara-perkara yang Allah cintai, Allah ridai, baik perkataan dan perbuatan. Dan Allah tidak merintahkan kecuali karena ada kebaikan di dalamnya. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk senantiasa membersihkan Ka'bah. Litaifin, untuk orang-orang yang tawaf. Wal'akifin, dan mereka-mereka yang itikaf. Warruka, dan mereka-mereka yang ruku. Sujud, dan mereka-mereka yang sujud. Ruka'i sujud. Wa idh qala Ibrahim, dan tatkala Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, Rabbi wahai Rabbku, ij'al hadza baladan amina, jadikan ini negara yang aman, termasuk paling aman di sana dibanding tempat lain. Warzuq ahlahu, dan berikan rezeki kepada penduduknya, penduduk Makkah. Kalau di sana namanya restoran, pokoknya selesai jam berapa, mungkin setelah 10 itu harus bersih. Makan makanan walaupun masih tidak ada istilahnya penghangatan makanan, bersih, buang sampah. Itu masih makanan yang enak. Nah dulu teman-teman kita mengambil di sana. Nah daripada beli, masih kadang Masya Allah nasi satu pasti gede, ada dagingnya macam-macam. Itu kalau ketahuan polisi masih menyimpan, langsung kena hukuman. Nah, adzan misalnya, adzan nggak segera tutup toko-toko, bisa kesegel nanti, nggak boleh lagi buka. Kadang nggak boleh buka untuk selama-lamanya. Ini polisinya, Masya Allah, itu tugasnya bukan nyari duit. Nyari pahala yang besar insya Allah. Ngajak orang-orang sholat, memerintahkan kebaikan, larang kemungkaran. Rizkinya jangan ditanya lagi. Kalau di Madinah, kalian kalau ingin berbuka, udah mau ngambil sekarung makanan bisa. Satu karung, satu goni itu. Kalau mau ngumpulkan, kalian dapat itu. Mau jadi pisang, mau apel, mau ayam, mau daging kambing, apa roti, kurma, oh sudah. Jadi luar biasa rezekinya. Belum lagi mobil-mobil itu kalau di sana tidak bisa starter, ya sudah tinggal situ aja. Tinggal, selamat jalan. Kalau bisa jalan, ditinggal itu saja sudah. Kayaknya kalau ingin ngambil mobil-mobil yang masih bagus ke sana, ambil. Bawa ke Indonesia. Kalau di sini masih diambil ya enggak. Mobil mogok diperbaiki. Besi-besi sebesar-besar. Nah, ini kaki meja ini. Udah disimpan aja udah. Diletakkan di situ. Yang mau ngambil silakan ngambil. Belum lagi nih botol. Jadi sekali minum, air zam-zam sekali minum, letakkan situ, buang tempat sampah. Itu berapa puluh juta itu. Nah, setiap harinya. Dan tidak ada di sana nyari rongsok. Nah, rezekinya Masya Allah. Allah kabulkan. Beda dengan tempat kita. Kekurangan minas tamara, dari buah-buahan. Ini di sana tidak nanam buah-buahan, tapi kalau buah-buahannya lebih enak sana daripada buah sini. di sana paling kurma, anggur. Tapi kalau kalian nyari pisang yang terbaik, dapat di sana. Mentimun apa-apa, nah baik-baik di sana. Man amana minhum billahi mil akhir, yang beriman di antara mereka kepada Allah hari akhir. Qala Allah, katakan, wa man kafar, yang barang siapa yang ingkar, yang kafir, fa umatihu qalila, maka kami akan memberikan kenikmatan kepadanya sedikit. Ini dunia tok wis. Di dunia dapat kenikmatan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Hatta idza farihu ma utu akhadnahum ba'tatan fa idza hum mublisun. Tatkala mereka melalaikan dari peringatan kami, peringatan Allah Subhanahu wa taala, justru apa? Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Makanya jangan heran kalau orang Inggris, orang Australia, walaupun mereka ingkar, semakin dibuka, rezekinya semakin lancar. Orang Indonesia pun impor sapi dari sana. Kadang seorang memiliki ribuan hektar, itu isinya sapi. Ya, tiap hari mengambil berapa penghasilan sapi tiap hari. Jadi orang ingkar itu apa? Dibukakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Namun setelah itu bagaimana? Tatkala mereka sudah gembira ria, kemudian kami berikan kepadanya itu azab. Setelah itu mereka tidak bisa lari lagi. Kalau sudah di alam kubur atau di alam akhirah, yaumul qiyamah, bagaimana bisa lari? Tidak akan mungkin bisa lari. Sering kita sebutkan alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah menjadikan kalian lalai, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke alam kubur. Alam kubur itu hanya ziarah. Padahal kita lihat Nabi Adam sampai sekarang itu sudah berapa ribu tahun yang lalu. Bahkan masing-masing Nabi itu asra kurun, 1000 tahun. Itu jaraknya. Tapi Allah katakan ini sekedar ziarah. Lalu bagaimana dengan kita hidup di dunia ini? Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah katakan, berapa kalian tinggal di dunia itu? Berapa tahun lamanya? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di dunia hanya sehari atau setengah hari. Perbandingan kehidupan akhirat dan kehidupan dunia, jadi kita ini di dunia, jadi ibaratnya hanya hidup sehari atau setengah hari. Berbeda dengan kehidupan akhirat. Idza dakhala ahlul jannah al-jannah, yuqalu lahum innalakum antahyu fala tamutu abada. Jika penghuni surga sudah masuk surga, dikatakan kepada mereka, kalian akan terus menerus hidup dan tidak akan pernah mati. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan terus menjadi muda, tidak akan pernah tua untuk selama-lamanya. Wa innalakum antasihu fala taskamu abada. Kalian akan terus sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan terus menerus mendapat kenikmatan, tidak akan pernah merasakan kesaraan untuk selama-lamanya. Sementara di dunia bagaimana? Ada hidup, ada mati. Muda, tua. Begitu enggak begitu? Kemarin masih sepak bola, sekarang sudah punya cucu. Lagi masuk kuburan. Ada sehat, ada sakitnya. Kadang di antara manusia ada yang lebih banyak sakitnya daripada sehatnya. mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesengsaraan. Kadang untung dagangnya, kadang bangkrut. Wahakala. Jadi surah Allah di sini memberikan kenikmatan yang sedikit. Summa attaruhu, kemudian aku paksa dia ila adzabin nar, kepada adab neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat tinggal. Kalau Allah memaksa, coba. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, was samawati matwiyatun biyaminih, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan semua bumi Allah genggam pada yaumul qiyamah. Was samawati matwiyatun biyaminih, langit Allah lipat dengan tangan kanannya. Jadi bumi dalam genggamannya, langit demikian luasnya dilipat dengan tangan kanannya. Kalau manusia apa? Apalah artinya? Mungkin kalau masjid ini roboh, di antara kita mungkin tidak ada yang selamat. Itu baru masjid segini, kecil. Bumi demikian luasnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa masuk neraka tidak mungkin bisa akan lari. Ulama aradu ayakhudu minha wa yudu fiha. Kalau mereka hendak keluar, kami kembalikan lagi. Tidak bisa keluar. Dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Tidak ada yang lebih jelek. Penjara dalam tanah pun tidak ada apa-apanya. Walladzin kafar bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adzab. Innallaha kana 'azizan hakima. Orang-orang yang menistakan ayat kami, kami akan masukkan dia dalam neraka. Tatkala hangus kulitnya, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rasulullah sudah menjelaskan bahwasanya kulitnya itu masirah salas, perjalanan tiga. Para ulama berselisih pendapat, tiga ini tiga apa maksudnya? Ada yang mengatakan tiga hari, itu tebal kulitnya, tiga hari. Kalau kita berjalan tiga hari sampai mana? Mungkin sampai Banyuwangi sana. Itu kulitnya. Naik bis, boyo eloro. Kulit demikian tebalnya akan hangus. Allah akan ganti kulit lain, hangus lagi, ganti lagi. Terus mesti demikian. Kalau cuma sekedar penjara bawah tanah, tidak ada apa-apanya. Oleh itulah dikatakan sejelek-jelek tempat kembali. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaid. Ketika Ibrahim jadi mengangkat, jadi pondasi. Hanya di sini membuat pondasi, menyal bait dari Ka'bah. Wa Ismail juga Ismail, Ibrahim dan Ismail. Rabbana wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Membangun Ka'bah mengharapkan dari Allah pahala. Dari sinilah ketika membangun masjid jangan sampai keliru niatan. Membangun masjid hanya untuk nyari keuntungan materi, seperti banyak masjid yang digunakan demikian tadi, tidak akan dapat pahala. Man bana lillahi masjidan. Sini lihat, man bana lillahi masjidan. Barang siapa membangun masjid karena Allah, bukan karena nyari dana. Karena ada sebagian masjid jadi bangun untuk mengumpulkan dana. Para pengurus-pengurusnya bisa dapat gajian tiap bulan ngurusi masjid. Atau membangun masjid untuk memberikan madarat. Masjid dirar namanya. Ini ada hal sunnah, sudah kita bangun aja sudah. Memberikan madarat kepada ahli sunnah. Ini masjid dirar. La takum fihi abada, jangan kau berdiri dalamnya untuk selama-lamanya. La masjidin usri ala taqwa min awal yaum ahaku ang taquma fihi. Masjid yang dibangun di awal hari karena dasar takwa itu lebih berhak untuk kalian berdiri di dalamnya. bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, liyabtaghi biha wajha Allah, mengharapkan dengan bangun masjid tersebut adalah wajah Allah. Jangan seperti orang sufi. Ilahi lastu firdausil ahla walal aqwa alam nari jahimi. Nah, wahai sembahanku, aku tidak pantas untuk masuk surga Firdaus, tapi aku tidak kuat untuk masuk neraka jahim. Tidak pantas masuk surga, tidak kuat masuk neraka jahim, mau menempati di mana? Nah, jadi hendaknya idza sa'atumullah fasalul firdaus al-a'la. Kalau kami minta kepada Allah, minta firdaus yang paling tinggi. Ini jangan seperti orang sufi, puji-pujiannya begitu. Ilahi lastunil firdausi ahla. Nah, doanya kumandangkan semua tempat. Rasulullah mengatakan, kalau kami minta, minta firdaus. Di sini mengatakan, wahai sembahanku, saya tidak pantas masuk surga firdaus. Nah, ini orang sufi, orang dablek. Nah, innaka antas samiul alim, sungguh engkau telah zat yang mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana, wahai Rabb kami, waj'alna muslimaini lak, jadikanlah mereka-mereka yang tunduk patuh kepada dirimu. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami. Coba ini doa untuk diri kita dan untuk anak-anak kita, cucu termasuk di dalamnya, dzurriyyah. Ummatan muslimatan lak, suatu umat yang senantiasa tunduk dan patuh kepada kamu, kepada dirimu. Wa arina manasikana, dan berikan petunjuk kepada kami dalam pelaksanaan ibadah haji. Wa tub alaina, dan ampuni dosa kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh adalah zat yang maha terima taubat dan maha penyayang. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, wa Rabbku, jadikan saya penegak salat dan juga keturunan saya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan keturunan juga demikian senantiasa menegakkan salat. Hadatsana Abdullah bin Muhammad, siapa di sini? Al-Jufi al-Musnadi, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Jufi al-Musnadi al-Bukhari. Kalau diitlakan itu demikian. Dan ini kalau dijelaskan Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, itu baru. Disebutkan di antara nama Syaikh al-Bukhari namanya Abdullah bin Muhammad, semuanya Abdullah bin Muhammad. Ala Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Dari mana dia? Siapa menyebutkan? Dari Kufi. Wa Abdullah bin Muhammad bin Abil Aswad dari Basri. Wa Abdullah bin Muhammad bin Asma dari Basri. Dari Basrah. Semua namanya Abdullah bin Muhammad. Kalau diitlakan disebutkan tadi. Nah, nanti kalau yang bukan al-Musnadi al-Ju'fi akan dijelaskan, biasanya dijelaskan. Hadatsana Abu Asim. Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhlad. Kana kabir al-anf, hidungnya besar. Tazawwaja imra'atan farada yuqabbilaha, menikah dengan seorang perempuan ingin menciumnya. Istri yang mengatakan, nahi rukbatan wajhi, jauhkan lututmu dari wajah saya. Laisa hadza rukbah, hadza anf, ini bukan lutut tapi hidung. Luar biasa hidungnya, ya enggak? Kayak apa? Dijuluki dengan Nabil. Siapa menyebutkan? Kenapa dijuluki Nabil ini cerdas? Nah, siapa yang menyebutkan ini? Karena Gajah ke Madinah. Semua orang melihat gajah tersebut. Dia sendiri tidak melihat. Ditegur oleh siapa? Oleh gurunya. Siapa gurunya? Ibnu Jurayth. Kenapa engkau tidak melihat gajah tersebut? La ajidu minka iwadu. Aku tidak mendapatkan ganti dari kamu. Jadi engkau adalah syekh, tidak bisa diganti dengan gajah. Nah, anta nabil. Engkau memang cerdas. Berbeda dengan kita, ya enggak? Waktu salat tahajud ganti nonton sepak bola, piala dunia. Bukan begitu? Nah, salat tahajud nilainya lebih besar daripada piala dunia. Kalian hanya bisa, ayo ayo gini dok. Nah, tidak bisa apa-apa. Nah, mimpi jadi piala, nah menguasai piala dunia. Salat tahajud tidak pernah dilakukan. Begitu acara sepak bola dunia, jam 2 malam bangun. Ini bukti cintanya lebih cinta sepak bola daripada salat tahajud. Padahal ayuhan nas assalam wa atimut ta'am musallu bil lail wan nas niyam tadkhulu jannata bis salam. Ini hadis iman Abdullah bin Salam. Wahai manusia, assalam, sebarkan salam, wa atimut ta'am, berikan makan, musallu bil lail wan nas niyam, salat di malam hari masyarakat kala tidur. Tadkhulu jannata bis salam. Kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera. Di antaranya dengan tahajud. Itulah da'bus salaf. Dilakukan oleh salaf terdahulu. Berupaya untuk tahajud. Akhbaruni Ibnu Jurayth. Siapa yang menyebutkan namanya? Abdul Malik bin Abdul Aziz. Nah, di antara kesalahannya apa? Ya ramut'ah tazawwaja kam imra'atan? 60. Ini kesalahannya. Jadi berpemahaman bolehnya mut'ah, sehingga dia menikah dengan 60 perempuan. Dan sebagian mengatakan sudah rujuk dari kesalahannya. Qala akhbarani Amr bin Dinar. Siapa yang paling banyak bermulazamah kepada Amr bin Dinar? Sufyan bin Uyainah. Sampai Amr bin Dinar giginya habis, ma mahu ila nab, tidak ada giginya kecuali hanya tinggal gigi taring. Orang-orang banyak yang tidak paham ketika Amr bin Dinar mengucapkannya, tapi Sufyan bin Uyainah paham karena dia banyak bermulazamah kepada Amr bin Dinar. Allah berikan cobaan, datang banjir. Hartanya, istrinya, anak-anaknya semua dibawa banjir kecuali seekor unta dan bayi. Ia gendong bayinya, ia kejar unta. Ketika dekat dengan unta, ia letakkan sang bayi. Begitu mendekat ke unta, untanya nendang mukanya sampai giginya berjatuhan, menjadikan buta matanya. Saya terdengar ceritan anaknya sudah berada di mulut serigala. Bersabar ketika mendapatkan musibah demikian tadi. Ada seorang perempuan di kuburan menangis karena anaknya yang meninggal. Rasulullah mengatakan ittaqillah wasbiri, tawalah kepada Allah, bersabarlah kamu. Qala ilaika anni innaka lam tusibni musibati, jauhkan engkau dari saya karena engkau tidak mendapat musibah sebagaimana saya. Walam ta'lam anna Rasulullah sallallahu, dia tidak tahu kalau itu Rasulullah sallallahu. Tatkala Rasul sudah pergi, dikabarkan kepada perempuan tersebut itulah Rasulullah. Akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu, walam tajid bawaban, tidak mendapatkan pengawal di rumahnya. Di rumah Rasulullah SAW ada pengawal. Rasulullah mengatakan innama sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu yang kesabaran yang hakiki tatkala mendapatkan sadamah. Jadi benturan pertama kali itu, musibah pertama kali, itu kesabaran yang hakiki. Kalau sudah 3 tahun, saya bersabar. Dulunya enggak. Dulunya meronta-ronta. Demikian bukan kesabaran hakiki. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah qala, aku mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan lamma bunyat Ka'bah, tatkala Ka'bah dibangun. Jadi dibangun bagaimana ini? Waktu itu ada banjir, bukan pembangunan pondasi pertama, tidak. Zahab Nabi SAW wa Abbas. Nabi SAW pergi dan juga Abbas yang kulan al-hijarah, yaitu mengambil, memindahkan batu-batu. Faqala Abbas li Nabi SAW, maka Abbas mengatakan kepada Nabi, ij'al izarak ala rakabatik, jadikan sarungmu di lehermu. Nah, diangkat. Dari wad kelihatan nampahannya Rasulullah SAW waktu itu. Faharra ilal ard, Rasulullah langsung terjatuh ke tanah. Riwayat lain adalah fahusya alaihi, pingsan karena kelihatan auratnya tersebut. Matamahat aynah ila sama, dan kedua matanya memandang dengan pandangan yang tajam ke langit. Faqala arini izari, setelah itu Rasulullah mengatakan, nah, kesinikan sarungku. Fasaddahu alaihi, kemudian beliau mengikatkan kembali. Saya di sini, Rasulullah SAW berusaha untuk mengembalikan kembali Ka'bah yang waktu itu terlanda, terkena banjir, sehingga batunya berjatuhan. Dan Rasulullah SAW nampak di pahanya tersebut, setelah itu tidak kelihatan lagi. Berbeda dengan sepak bola, kelihatan pahanya. Nah, belum lagi tasabuhnya nanti, karena kepalanya dibentuk seperti bola. Ini ada rambutnya, ini tidak ada. Rambutnya lagi, tidak ada lagi. Ini masuk dalam qaza. Nah, Rasulullah melang dari qaza. Ada yang tasabuh dibentuk kuda. Nah, di sini tipis, ini tebal. Ini kuda begini. Yang tasabuh dengan hewan-hewan tidak boleh. Sampai dalam sholat pun tidak boleh kita meniru unta atau meniru anjing. Bagaimana meniru anjing? Lututnya, jadi kita ulang, sikunya ini letakkan pas dengan tanah ataupun dengan lantai. Jadi kalau sujud harus diangkat nih sikunya. Ini juga hendaknya ikhwan perhatian, kan ada sebagian ikhwan kalau sujud begini, sujudnya begini, karena khawatir tangannya kotor. Nah, begini, kayak ayam. Nah, ayam tidak begini ya, ceru lain. Nah, kemudian kadang juga sikunya nempel ke tanah. Ini meniru anjing, tidak boleh. Tasabuh dengan hewan tidak boleh. Belum lagi nanti kadang nyanyi-nyanyi satu orang lain. Belum lagi nanti orang Kristen ternyata yang menang, dijago yang menang. Akibatnya, loyal kepada orang kafir tersebut. Nah, ini jagoan saya menang, alhamdulillah. Ini orang kafir, alhamdulillah. Padahal tidak boleh, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir wa duna man hadallahu rasulah. Tidak boleh kasih sayang kepada orang yang musyi Allah rasulnya. Ini susah menjadikan apa, idola. Sampai kaos pun juga begitu. Kaos pun kalau tidak mengikuti kemajuan ataupun para artis, para pemain sepak bola dan sebagainya, tidak laku kaosnya. Nah, ini banyak di antara manusia yang bodoh dalam agama sehingga butuh belajar dan dinasihati. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Tidak ada kecuali nasihat untuk kebaikan-kebaikan. Bagaimana kita tahajud dulu dalam tentang sepak bola? Kita sebutkan para ulama berselisih pendapat tentang sepak bola. Sebagian mengharamkan sepak bola, sebagian membolehkan, tapi tidak boleh mengikuti peraturan orang-orang kafir. Tidak ada hang, tidak ada penalti. Nah, tidak ada yang lainnya. Sudah ikuti, mau misalkan pakai tangan juga tidak apa-apa. Nah, sepak bola bebas. Nah, dan juga tidak boleh nanti kalian pakai celana pendek. Nah, pokoknya sudah tidak ikuti acara orang kafir. Namun kalau dengan nonton sepak bola, banyak di antara mereka itu yang tidak salat subuh. Nah, ini sudah setan masuk dalamnya. Rasul sebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajul bata hatta shabah qala bal syaitan fi dunai." Disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidur sampai subuh. Rasulullah mengatakan syaitan adalah kencing di kedua telinganya. Apakah boleh berwudu di kamar mandi? Boleh. Kalau LDI tidak membolehkan. Wudu di kamar mandi tidak boleh. Itu LDI. Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Apa ciri-ciri orang yang kerasukan jin? Banyak cirinya. Pertama, kadang sering ngigo, menyendiri, sukanya menyendiri. Ini hati-hati, jangan suka menyendiri kecuali nanti kalau itikaf. Nah, suka menyendiri. Kadang juga menjauh dari kesucian, tidak wudu. Ini ciri-ciri orang yang kena jin. Kadang juga bersuara yang keras, sering bersuara keras. Kadang juga sering tersenyum-senyum sendiri. Ini ciri-ciri orang kena jin. Bagaimana Ustaz kalau sholat tersenyum? Khawatir kena jin ini. Sholat tersenyum. Abdullah bin Abbas bagaimana sholatnya? Menangis. Abu Bakar menangis. Ini sholatnya dengan tersenyum-senyum bagaimana? Ya, karena juga sering mimpi. Tanda-tanda mimpi mungkin dikejar oleh hewan-hewan seperti harimau, ular, dan sebagainya. Ini karena ada tanda-tanda di situ. Makanya begitu ada gangguan demikian supaya berdoa, baca isti'adah, tidak hilang lagi, dan berusaha berwudu, sholat. Karena juga di antara manusia memang mencari, biar kemasukan jin, siapa itu? Mereka-mereka yang dalam dunia persilatan, hampir tidak ada yang selamat. Rata-rata dunia persilatan itu ada jinnya, rata-rata. Coba silat apa yang tidak ada pakai jin? Saya tanya kepada kalian. Sampai silat tauhid pun ada jinnya. Silat tauhid, padahal namanya tauhid, silat tauhid. Itu ada jinnya. Dicari jin, biar masuk dalam tubuhnya. Ini termasuk keliruan yang besar. Kemarin ada yang dari pelawas kita rupiah di sini. Malah saya dipisui. Ceritanya masuk apa kamu? Masuk SH Terati. Kalau ingin persilatan tidak usah. Ada acara khusus. Begitu apalagi nanti kadang penyembelian hewan. Kadang di atas jembatan, kadang di mana, di kuburan. Nanti kadang kepalanya untuk sang kiai, kadang pahanya untuk kiainya, guru besarnya. kadang suruh menghabiskan. Nah, ini jelas manusia berlomba-lomba nyari jin. Nah, kalau sudah jin masuk berbahaya, sulit dalam keluarnya. Kadang kalau belajar ilmu-ilmu biasa, yang bukan ahli sunnah, ya biasa aja jinnya. Baca Quran ya biasa aja. Tapi nanti kalau masuk ahli sunnah baru terasa. Jadi banyak yang demikian. Ketika mungkin baca Quran karena masih pemahamannya pemahaman sufi, jinnya betah-betah saja. Tidak keluar, tidak berontak. Tapi begitu ngaji ahli sunnah jamaah, nah ini betapa banyak ikhwah kita itu disebabkan karena ikut dunia persilatan. Yang kemasukan jin. Kalau sampai terkuasai ini berbahaya sudah. Terkuasai betul, ini berbahaya, sulit keluarnya. Taibillahuna subhanahu.